Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan baru. Qala al-Imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala, والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق dan antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah berkeyakinan bahwasanya mitsaq yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari Adam dan anak keturunannya itu adalah hak. Dan mitsaq ikhwani fillah yarhamukallah, secara lugah dari mitsaq dengan wazan mif'al, yang di sini wawu jatuh setelah huruf yang di kasrah, maka diubah menjadi ya mitsaq. Jadi dari kata ba wasaqa, asal madahnya wawu, sin dan qaf. Tapi wawu diubah menjadi ya karena pada wazan mif'al miwthaq wawu jatuh setelah kasrah. Yang makna lugawinya adalah hablun au qaidun yashuddu bihil asira wadabbah, suatu tali yang digunakan untuk mengikat tawanan atau hewan-hewan. Jadi berarti apa? Suatu tali yang kuat untuk mengikat. Itu intinya. Dari makna lugawi ini ada hubungan dengan makna istilahi yang dimaksud dengan mitsaq secara syar'i adalah aqdun muaqqadun bi yaminin wa ahdin. Yaitu suatu ikatan atau akad yang dikuatkan dengan sumpah dan janji. Naam. Suatu akad atau ikatan yang dikuatkan dengan sumpah dan janji. Nah, hal yang dimaksud dengan mitsaq yang Allah ambil dari Adam dan anak keturunannya itu apa? Insyaallah akan kita baca di syarah Imam Ibn Abil Iz rahimahullah. Qala ta'ala wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafirin. Ayat ini ikhwani fillah merupakan ayat pokok tentang pembahasan mitsaq. Dan mitsaq yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah mitsaq azali yang diambil pertama kali dari Adam dan anak keturunannya, di mana Allah katakan wa idz akhadha rabbuka min bani adam, tatkala Rabbmu mengambil dari anak keturunan Adam dari punggung-punggung mereka, keturunan-keturunan mereka. Jadi semua Adam, semua anak keturunan Adam sampai hari kiamat, semuanya dikeluarkan. Wa asyadahum ala anfusihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala persaksikan mereka atas diri mereka sendiri, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna, maka mereka semua menjawab, iya, kami mempersaksikan. Jadi sebelum manusia ini tercipta di muka bumi ini, ikhwan, di sana ada mitsaq pertama yang diambil dari Adam beserta seluruh anak keturunannya untuk mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna anha ghafilin. Inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, sungguhnya kami dari mitsaq ini lalai. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus para rasul dan diturunkan kitab-kitab untuk mengingatkan tentang mitsaq yang awal tersebut. Sebab mitsaq yang awal, ikhwan, tidak cukup untuk sebagai hujjah. Yukhbiruh subhanahu annahu istakhraja dhurriyyata bani adama min aslabihim syahidina ala anfusihim annallaha rabbuhum wa malikuhum wa annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala khabarkan di sini bahwasanya Allah keluarkan anak keturunan Adam dari tulang-tulang sulbi mereka. Ya, terus beruntutan sampai keturunan terakhir. Dalam keadaan mereka mempersaksikan atas diri mereka sendiri bahwasanya Allah adalah Rabb mereka dan penguasa mereka, serta bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Dia. Waqad waradat ahaditsu fi akhdhi dzurriyyati min sulbi Adam alaihi salam wa tamyizihim ila ashabil yamini wa ila ashabis syimal. Dan telah datang hadis-hadis tentang pengambilan anak keturunan dari tulang sulbi Adam serta pemisahan mereka menjadi dua kelompok, yaitu ashabul yamin yang selamat, yang akan menjadi penduduk surga, dan ashabus syimal yang akan celaka menjadi penduduk neraka. Wa fi ba'dihha al-isyhadu 'alaihim bi anna Allaha rabbuhum, dan pada sebagian hadis tersebut pengambilan persaksian atas mereka bahwasanya Allah adalah Rabb mereka. Sekarang kita perhatikan hadis-hadis tersebut terlebih dahulu dengan derajatnya masing-masing. Famin hayyan pertama ma rawahul Imam Ahmad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah akhadha al-mitsaqa min dhahri Adam alaihi salam bi Na'man yaum Arafah. Pada perkataan yaum Arafah ini tashib ya'ni harusnya. Ya. Ya'ni Arafah. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq dari punggung Adam alaihi salam di Na'man. Ya'ni Arafah, yaitu Arafah. Jadi yang dimaksud dengan Na'man adalah Arafah. Fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari tulang sulbinya semua anak keturunannya yang akan muncul kelak. Fa nasaraha baina yadayhi, kemudian di sebar ya di hadapannya. Nah, jadi semuanya ada di hadapan Adam alaihi salam. Thumma kallamahum qubula, kemudian Allah Subhanahu wa taala ajak bicara mereka secara langsung. Qala alastu bi rabbikum, Allah katakan, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala, mereka mengatakan iya. Syahidna ila qawlihi al-mubtilun. Namun sebagaimana dalam ayat sampai masih hikayat perkataan mereka, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Nah, mereka menjawab, bala syahidnya, ya, kami mempersaksikan. Nah, hadis ini, akhwan, warawahu nasa'i aydha, selain Imam Ahmad wa Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim wal Hakim fil Mustadrak wa qala sahihul isnad wa lam yukhrijah. Dan kalau kita perhatikan dalam riwayat ini disebutkan secara mausul. Nah, akan tetapi ya kawan, riwayat-riwayat tersebut, riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Jarir, Abu Hatim, Ibn Abi Hatim, Al-Hakim, semuanya meriwayatkan. Nah, secara marfu' kecuali Ibn Abi Hatim. Dia meriwayatkan secara mauquf dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Taib. Dan ini yang rajih, ikhwan, sebagaimana penegasan dari para imam bahwasanya rajih untuk hadis adalah mauquf. Sebagaimana dalam hadisul mu'allah. Ditegaskan oleh Ibnu Mandah, demikian pula Ibnu Katsir dan Syamukil rahimahullahu taala bahwasanya hadis na'am mauquf. Ini ilahnya. Cuman mauquf di sini memiliki hukum marfu', sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Walakin dzalik la ya'ni anna al-haditsa la yashihu marfu'an. Fadzalika li anna al-mauqufa fi hukmi ar-raf' fi hukmi al-marfu' li sababain. Tetapi bukan maksudnya bahwasanya hadis tidak nam sahih secara marfu' dari sisi makna yang diinginkan, sehingga kita bisa menetapkan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, dikarenakan mauquf di sini memiliki hukum marfu'. Jadi beda kan akhwan, kita katakan mauquf karena yang rajih itu adalah perkataan siapa? Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat. Bukan langsung qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, tapi perkataan Ibnu Abbas. Cuman perkataan Ibn Abbas ini dihukumi hukum marfu'. Kenapa? Karena dua sebab. Al-awwal annahu fi tafsiril Qur'an. Yang pertama dikarenakan itu dalam penafsiran Al-Qur'an. Dan tentunya Ibn Abbas ketika menafsirkan Al-Qur'an tidak akan berani menafsirkan dari kepala beliau sendiri. Apalagi dalam hal-hal seperti ini. Perkara dari hari-hari yang ghaib. Athani anna lahu syawahid marfu'ah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam an jam'in minas sahabah. Yang kedua bahwasanya riwayat ini memiliki penguat-penguat yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sederetan para sahabat. Nah, Hal ini sebagaimana pula ditegaskan oleh Abul Hasan Al-Mubarakuri rahimahullah, bahwasanya memang mauquf tapi lahu hukmur rafa'. Berarti jelas, ikhwan, Ibn Abbas menegaskan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq tersebut bin Na'man di Arafah. Lalu bagaimana? Nah, tentunya yang seperti ini kita tidak mempertanyakan bagaimananya. Tidak perlu mempertanyakan bagaimana kok bisa Adam kemudian semua anak keturunannya disebar di hadapannya dan diambil persaksian oleh Allah. Nah, maka kita cukup beriman tentang hal tersebut. Adapun bagaimananya, kaifiahnya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan kita tidak perlu bertanya tentangnya. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عنها. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bahwasanya dia ditanya tentang ayat ini. Maka Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, faqala, kemudian beliau menjawab, innallaha khalaqa Adam alaihi salam thumma masaha dhahrahu bi yamini fastakhraja minhu dhurriyyah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam kemudian mengusap punggungnya dengan tangan kanannya, maka dikeluarkanlah darinya semua anak keturunannya. Lafaz ini berarti ada tambahan dan penetapan hal tersebut selain dari yang disebutkan hadits Ibnu Abbas tadi. Qala khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amali ahli al-jannati ya'malun. Kemudian Allah katakan, aku menciptakan mereka-mereka ini untuk surga dan dengan amalan penduduk surga mereka akan melakukannya nanti. Tsumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyyah. Kemudian mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkanlah darinya anak keturunannya. Qala khalaqtu haula'i lin-nar wa bi'amali ahli-nari ya'malun. Allah katakan, aku ciptakan mereka ini untuk masuk ke dalam neraka dan dengan amalan penduduk neraka lah mereka akan melakukan. Faqala rajul ya Rasulullah fa fimal amal. Maka seorang laki-laki dari kalangan sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, terus untuk apa beramal kalau semuanya sudah ditetapkan demikian. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla idza khalaqal abda lil jannah ista'malahu bi amali ahli al jannah hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli al-jannah fayudkhiluhu bihi al-jannah wa idza khalaqa al-'abda lin-nar ista'malahu bi 'amali ahli an-nar hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli an-nar fayudkhiluhu bihi an-nar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menciptakan hamba untuk masuk ke dalam surga, maka Allah akan jadikan dia beramal dengan amalan penduduk surga. Jadi, dia akan apa? Diberi taufik bisa beramal dengan amalan penduduk surga. Sampai mati di atas amalan-amalan penduduk surga. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga. Dan bila Allah ciptakan seorang hamba untuk neraka, maka Allah akan berikan taufik bisa beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Sampai mati di atas amalan penduduk neraka kemudian dimasukkan ke dalamnya. Waliyadzubillah. Makanya di sini jelas, ikhwan, untuk apa amalan? Ya, amalan itu merupakan tanda karena perkara ini perkara ghaib dan kita yang diketahui ya diperintahkan untuk beramal. Nah, maka yang dituntut dari kita untuk menjaga amalan, untuk istiqamah di atas amalan soleh agar bisa mati di atasnya. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir wa Ibnu Hibban fi sahihi. Dan hadis ini ikhwan semuanya datang dari jalan Muslim bin Yasar Al-Juhani an Umar bin Al-Khattab marfu'an. Ya. Dan Muslim bin Yasar ini lam yasma' min Umar. Bagaimana ditegaskan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Baik. Dan disebutkan bahwasanya antara Muslim bin Yasar dengan Umar itu ada seorang laki-laki yang majhul yang dijatuhkan. Yang bernama Nu'aim bin Rabi'ah sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Abu Dawud dan Ibn Abi Asim. Hanya saja akhwan, penyebutan laki-laki tersebut yaitu Nu'aim bin Rabi'ah ini ditegaskan oleh Ibn Abi Al-Bar yang menambahkan Nu'aim bin Rabi'ah dalam sanad menurut beliau tidak bisa menjadi hujah. Kenapa? Karena yang tidak menyebutkan itu lebih kuat hafalannya. Dan kalau toh demikian tetap beliau mengiklal bahwasanya kedua-duanya ghairu ma'rufin bihamlil ilmi. Mereka tidak dikenal. Nah, sebagai apa? Sebagai pemikul ilmu. Orang-orang yang mengemban ilmu. Cuman kesimpulan dari Ibn Abdul Bar, walakin makna hadal hadithi qad sahha anin Nabi SAW min wujuhin kathiratin thabitatin yatulu zikruha. Akan tetapi makna dari hadis ini telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi-sisi yang banyak yang akan panjang penyebutannya. Baik. Dan berdasarkan penguat-penguat yang ada di antaranya hadis Ibnu Abbas tadi. Nah, demikian pula hadis yang setelahnya, maka bisa apa? Bisa dinaikkan menjadi hasan. Qala wa rawa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrah. Fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Wa ja'ala baina 'ainayi kulli insanin minhum wabisan min nur. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala usap punggungnya. Kemudian jatuhlah dari punggung Adam itu semua keturunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan ciptakan dari keturunan Adam sampai hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di antara kedua mata setiap insan yang telah dikeluarkan tersebut wabisan min nur. Naam al-wabis Taib alam'an, itu diberikan di antara kedua mata setiap orang tersebut ya, secercah cahaya. Adapun nasamah ya, an-nafsu war-ruh, yaitu setiap jiwa dan ruh tersebut yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari anak keturunan Adam sampai hari kiamat semuanya dikumpulkan. Thumma aradahum ala Adam, kemudian dihadapkan mereka semuanya kepada Adam. فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. Kemudian Adam bertanya, wahai Rabbku, siapa mereka ini? Qala, maka Allah jawab, haula'i dzurriyyatuk, mereka itu adalah semua anak keturunanmu. Fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisa ma baina 'ainai. Nah, maka ada melihat seorang laki-laki dari kalangan mereka, kemudian mengagungkannya, yaitu cahaya yang ada di antara kedua matanya. Faqala ay rabbi man hadha? Ada mengatakan, wahai Rabbku, siapa ini? Qala hadha rajulun min akhiril umami min dzurriyyatika yuqalu lahu Dawud. Maka Allah katakan, ini adalah seorang laki-laki dari akhir umam. Jadi dari umat-umat akhir. Dari anak keturunanmu yang dinamakan Dawud. Nah, dan Dawud masuk dari nabi-nabi apa? Nabi-nabi Bani Israel. Nah, termasuk akhir-akhir itu. Nah, karena telah berlalu sebelum itu masa yang sangat panjang. Maka dikatakan ini termasuk akhir umam, apalagi kita. Qala Rabbi, kam umruh, wahai Rabbku, berapa umurnya yang telah engkau tetapkan? Qala sittuna sanah, umurnya 60 tahun. Qala ay Rabbi zidhu min umri 40 sanah, wahai Rabbku, tambahkanlah umurnya dari umurku 40 tahun. Nah, berarti dikurangkan dari umur Adam 40 tahun diberikan kepada Dawud. Dan yang demikian ini ya kita beriman. Nah, tidak kemudian mengatakan bagaimana dan bagaimana. Karena ini adalah kabar dari Nabi SAW. Fala falam qadha umru Adam ja'a malakul maut. Kemudian tatkala telah selesai umur Adam, datanglah malakul maut. Qala awalam yamqa min umri 40 sana. Bukankah masih tersisa dari umurku 40 tahun kalau kamu sudah datang? Nah, ini maksud dan pengingkaran Adam. Ketika datang malakul maut, nah, ingin mencabut nyawa Adam, padahal Adam nah, telah diberitahu umurnya, kemudian dia ingat ya harusnya apa 40 tahun lagi, tapi lupa kalau 40 tahun lagi, 40 tahun ini sudah diberikan kepada Dawud. Qala awalam tu'tiha ibnaka Dawud. Maka dijawab, bukankah engkau telah memberikan 40 tahun tersebut untuk anakmu Dawud? Qala fajahadat dzurriyyatuhu wa nasiya Adam fa nasiya dzurriyyatuhu. Nah, maka Adam mengingkari, sehingga anak keturunan pun memiliki sifat mengingkar. Dan Adam lupa, maka anak-anak keturunannya pun memiliki sifat apa? Lupa. Wa khati'a Adam fa khati'at dzurriyyatuhu. Dan Adam melakukan kekeliruan, maka anak keturunan pun melakukan kekeliruan. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu hal juga menetapkan sebab-sebabnya. Dan Allah Maha bijaksana. Nah, menetapkan sebab dan juga menetapkan akibat. Di sini ketika Adam melakukan apa hal yang demikian, yaitu lupa atas 40 tahun yang diberikan kepada Dawud, maka menjadi sebab juga adanya sifat lupa pada anak keturunannya. Demikian pula mengingkari sesuatu yang dulu pernah dilakukan dikarenakan tidak ingat, ini juga terjadi pada anak keturunannya. Tsumma qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih wa rawahu al-Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim wa lam yukhrija. Dan hadis akhwani fillah hasan. Baik. Dan hadis dimasukkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Baik. Ini dua hadis dulu kita ambil berhubungan dengan mitsaq. Hadis yang marfu' dari Umar dan Abi Hurairah. Kemudian yang ketiga mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nasallallahu taufik wassadad walhamdulillahirabbil alamin.